أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada Bapak Pembina Rohis, Bapak Suharno yang kami hormati dan kami muliakan, demikian juga seluruh ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, tentunya tidak akan terlupa bagi seorang muslim dan muslimah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkan dan diberikan olehnya. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung jumlahnya. Segala macam bentuk kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini hanyalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang kalian rasakan sesungguhnya hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmat tersebut. Karena dengan mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan melipat gandakan nikmat tersebut dan menambahkannya. Namun bila nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dibalas dengan kekufuran, artinya mengingkari nikmat tersebut dan tidak mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa siksanya amatlah pedih sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan la in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan untuk kalian, la azidannakum, maka pasti dan pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan aku tambahkan nikmat itu untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi seandainya kalian kufur mengingkari nikmat tersebut dan tidak mensyukurinya, sesungguhnya azabku kata Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih sekali. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus selalu diingat di dalam kehidupan seorang hamba adalah tujuan dia diciptakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam satu ayat di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya ayat ini termasuk ayat-ayat terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Hendaknya kalian merasa takut, mempersiapkan diri bekal yang cukup sebelum kalian datang pada suatu hari, turja'una fihi ilallah, pada hari itulah kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Kemudian masing-masing jiwa, setiap manusia akan diberikan balasan sesuai perbuatan dia tatkala hidup di dunia. Wa pada hari kiamat nanti tidak ada satupun yang akan terzalimi. Nah, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini banyak sekali kandungan makna yang telah disebutkan oleh para ulama. Tetapi makna yang paling terdalam adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mempertanggungjawabkan, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu bagi kita untuk menambah bekal. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaknya kalian banyak-banyak mencari bekal. Dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Bekal yang terbaik adalah takwa. Kita diminta untuk mencari bekal yang cukup. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita untuk kita ajal, usia, umur. Ada di antara kita yang diberi umur panjang, ada juga di antara kita yang diberikan umur pendek, dan masing-masing kita tidak mengerti sampai batas hari apakah kita masih bisa menghembuskan nafas dan bisa melihat mentari bersinar di pagi hari. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat dan cintanya kepada manusia telah memberikan waktu yang cukup. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasul-Nya telah memberitakan, telah menjelaskan peristiwa-peristiwa apa sajakah yang akan kita lewati dan akan kita lalui nanti setelah kita meninggal dunia. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh para malaikat ketika kita telah dimasukkan ke dalam liang kubur. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan pertanyaan tersebut semuanya harus dijawab. Semuanya harus dijawab. Ini sebagai bentuk rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Coba bayangkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita diberikan waktu untuk mempersiapkan diri. Dan kita telah mendapatkan kepastian bahwa nanti akan ada hari-hari di mana kita akan diuji. Kita akan ditanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan, demikian juga Rasul-Nya, telah mengkhabarkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan diajukan. Beda ya. Nah, sebagai contoh atau perbandingan kecil. Na'am ikhwati fiddin barakallahu fikum, sebagai contoh atau perbandingan kecil saja. Nah, kita yang sekolah, memang kita sekolah. Pada ujian akhir kita hanya diberitahu tanggal sekian sampai tanggal sekian akan ada ujian akhir tahun. Akan ada ujian akhir tahun. Kita diberi waktu untuk mempersiapkan diri, tetapi pertanyaan-pertanyaannya tidak pernah dibocorkan. Pertanyaan enggak pernah, ini besok tanggal sekian sampai tanggal sekian ujian akhir tahun, soalnya nomor 1 sampai 40 seperti ini. Ini bukan sekolah kan namanya jadinya. Tapi pada hari kiamat nanti soalnya semua sudah disampaikan kepada kita. Nah, soalnya sudah disampaikan kepada kita. Beberapa pertanyaan yang akan diajukan untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah pertanyaan-pertanyaan yang dijelaskan Rasul alaihi salam dalam hadis Abi Barzah Al-Asnami radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Dan hadis yang seperti ini harus selalu diulang agar tidak mudah dilupakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telapak kaki seorang manusia, anak cucu Adam, pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser. Artinya akan tetap terus berdiri di tempatnya, berdiri, tidak akan bergeser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tetap. Sampai dia menjawab 4 pertanyaan yang akan diajukan. Sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan yang akan diajukan. Apa saja pertanyaan-pertanyaan tersebut? Dan pertanyaan ini masing-masing kita akan menghadapinya, akan mendapatkan dan harus kita jawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima ablah. Dia akan ditanya, dan kita semua akan ditanya. Seorang hamba akan ditanya tentang usia yang Allah berikan untuk umur kita semenjak usia baligh sampai kita meninggal dunia, menghembuskan nafas yang terakhir. Itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa usia yang saya berikan untukmu? Katakanlah kita berusia 45 tahun, kita baligh umur 15 tahun. Berarti kita punya waktu berapa tahun? 30 tahun. Dalam rentang waktu 30 tahun, apa saja yang kita lakukan? Nah, ibadah berapa persen? Yang berfoya-foya, kegiatan yang tidak bermanfaat, berapa banyak? Dan seterusnya, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dari jawaban kita akan mendapatkan balasan yang sesuai yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia, lebih-lebih lagi usia muda, ya seperti kita sekarang, semoga selalu berpikir masih ada masa yang akan datang. Masih berpikir pasti ada masa yang akan datang. Kalau sekarang belum, barangkali nanti kalau saya sudah kerja, saya sudah berkeluarga, saya baru akan barakallahu fikum meningkatkan amal dan ibadah saya. Tapi kalau masih muda seperti ini, jangan sampai berlalu begitu saja. Ini pikiran generasi muda sekarang. Tetapi percayalah, karena ini adalah sabda dari Rasulullah SAW, kita akan ditanya tentang usia dan umur kita. Pertanyaan yang kedua, dia akan ditanya tentang kesehatannya, tubuhnya, badannya, jisimnya. Artinya semua anggota tubuh kita akan ditanya. Semua anggota tubuh kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Kaki kita untuk apa? Tangan kita untuk apa? Kita menjadi kurus, menjadi sakit, itu disebabkan apa? Apakah karena membaca Al-Quran di tengah malam sampai matanya merah? Atau karena nonton final Piala Dunia? Karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinganya pun demikian, kakinya juga, perutnya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa semuanya? Untuk apa semuanya? Kemudian pertanyaan yang ketiga yang harus kita jawab juga, ikhwati fillah barakallahu fiikum, wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Kita akan ditanya tentang harta yang kita miliki. Apapun harta itu, uang dalam bentuk benda, materi, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kita mendapatkan harta tersebut? Apakah dari jalan yang halal, jalan yang haram, jalan yang diridhai Allah, ataukah jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan ditanya semuanya. Satu demi satu. Jadi jangan bertanya, oh berarti lama sekali pengadilan nanti dari kiamat. Memang lama. Kalau satu-satu ditanya, jumlah manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti di akhir zaman, itu berapa jumlahnya? Kalau satu-satu ditanya, berarti lama penantiannya. Memang lama penantian di hari kiamat nanti. Masing-masing itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kenikmatan yang Allah berikan untuk kita akan ditanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Takatsur ayat yang terakhir, bagaimana bunyinya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainan yaqin. Ayat yang terakhir, jangan ya hafal. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tuh pasti akan ditanya pada hari nanti, hari kiamat, tentang nikmat yang Allah berikan untuk kalian. Suatu malam Rasulullah SAW keluar rumah, malam-malam keluar rumah. Ternyata bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini tengah malam, ini gelap gulita. Dulu nggak ada PLN. PLN ada, tapi singkatannya bukan perusahaan pembangkit listrik negara, bukan perusahaan listrik negara, PLN. Apa singkatan PLN? Di zaman dulu ada PLN, tapi singkatannya bukan perusahaan listrik negara. Tapi masa nggak tahu? Pelita nggak terang. Tak saya. Pelita nggak terang. Yang jelas begini. Malam-malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, ketemu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, duduk juga. Terlalu maksa ya. Terus kata Rasulullah SAW, Kenapa kalian berdua duduk di sini? Kenapa kalian berdua duduk di sini? Kata Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, kami ini keluar karena lapar, cari makan. Di rumah gak ada makanan. Jadi kami keluar dari rumah, mbok menowo kan gitu. Barangkali ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada rezeki dari Allah Subhanahu. Kita punya rezeki juga di sini. Mana rezeki? Nah, kita punya rezeki. Tapi ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki juga dari Allah. Barangkali dapat rezeki dari Allah. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Kata Rasul, "Wallah walladzi nafsu Muhammadin biyadi la akhrajani ma akhrajakuma min buyutikuma haditha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yang membuat saya keluar dari rumah itu sama dengan sebab yang membuat kalian keluar dari rumah. Artinya apa? Rasul juga lah apa? Ini manusia terbaik yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga lapar. Kadang-kadang juga lapar. Kita lapar sedikit aja udah enggak tahan. Telepon bapak, telepon ibu, Pak. Nyuwun sangune. Apalagi kalau anak muda yang agak cerdas gitu. Bapak di ruang tengah, ibu di dapur, dua-duanya diminta, "Pak, nyuwun sangune, Pak. Mau berangkat sekolah nyole." Dikasihan. Mumpung bapak masih di ruang tengah, pergi ke dapur ke belakang. Ibu sedang masak, "Bu, lo nyuwun sangu, Bu." Enggak cerita kalau udah dikasih bapak, "Oh, nyole." Dan bapak sama ibu enggak akan pernah tanya, "Kowe mau ngei duit dua anakmu ora?" Enggak. Namanya orang tua kan enggak akan tanya. Lumayan. Lumayan double loh ini. Yang satu untuk bensin, yang satu untuk meraktir temannya. Cuman kita enggak pernah ditraktir ini. Baik, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Demi Allah, saya juga lapar seperti kalian. Saya juga lapar seperti kalian. Coba bayangkan kehidupan keluarga Nabi Muhammad. Coba bayangkan kehidupan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana yang diceritakan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Marra 'alaina hilalun tsumma hilalun tsumma hilalun wa laysa ma'ana illa al-aswajan." Jadi bulan sabit muncul sekali, dua kali, tiga kali. Itu kami yang ada di rumah Nabi Muhammad enggak punya bahan makanan kecuali aswadan. Aswadan itu kurma dan air. Berapa bulan itu? Berapa bulan berturut-turut enggak makan nasi loh, sana enggak ada. Hah? Jadi kalau awal bulan ya, awal bulan hitungan Hijriah, itu kan tanggal 1 dimulai dengan terbitnya hilal. Jadi 1 terbit, kedua, ketiga baru dapat makan. Berapa bulan? Berapa bulan, Rit? Berapa bulan? Berapa bulan? Yud. Kok ragu? Jadi hitungannya itu dimulai dari terbitnya hilal, 1. Terbit set, kan awal bulan ya. Kemudian hilal lagi 1. Berapa bulan? Kok 2? 1. Kemudian terbit lagi yang ketiga, baru dapat makanan. Berarti berapa bulan? 2 bulan Nabi Muhammad alaihi salam itu makannya kurma dan air. Makanya kalian yang apa namanya senang kedokteran itu harus diteliti. Kok bisa? Kok iso gitu? Selama 2 bulan berturut-turut makannya air sama kurma, tapi salat malamnya tetap dari awal sampai akhir malam. Jadi imam sholat tetap. Nah, kadang-kadang puasa Nabi Muhammad alaihissalam, tapi nggak pernah dehidrasi, kekurangan air, nggak pernah kekurangan apa namanya kalori, protein, nggak pernah, cukup. Sebagaimana air zam-zam itu orang kalau minum air zam-zam walaupun 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan cuma minum air zam-zam saja itu nggak akan sakit. Gak akan kelaparan gitu, udah cukup menggantikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini yang wajah-wajah dokter sebenarnya sudah kelihatan dari sekarang. Siapa? Iya, yeah, dokter. Yudha gak cocok jadi dokter. Eh? Baik, ini untuk menggambarkan kehidupan Nabi Muhammad alaihi salam. Kita kan semulia pemuda di zaman mulia, kan gitu. Jadi ini nyerempetnya ke sana kemari. Semulia pemuda di zaman mulia. Nah, mereka para sahabat dan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan yang sedemikian tinggi itu karena keadaannya seperti ini. Ketemu Abu Bakar Siddiq dan Umar, kata Rasul, ya sudah sekarang kalian berdua ikut saya. Ikut Nabi Muhammad. Ternyata bertamu ke salah seorang sahabat Ansor. Bertamu, orang yang dicari enggak ada, enggak ketemu, yang ada cuma istrinya. Kata istrinya, yasta'dzibu lana al-ma. Suamiku itu sedang pergi mencari air minum untuk keluarga. Baru saja Rasulullah SAW akan pergi meninggalkan rumah tersebut, datang sahabat yang dicari. Kata sahabat tersebut, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ma ahadun akrama minni dhuyuban. Demi Allah, kata sahabat tersebut, hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan aku, karena tamuku adalah orang yang paling mulia, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Silakan ya Rasul, masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Kurma yang basah, kurma tua dikeluarkan. Kurma muda yang dinamakan rutab itu juga dikeluarkan. Sudah pernah makan rutab belum? Rugi loh. Pemuda Islam gak pernah merasakan nikmatnya rutab. Kalau pizza hat, sering. Ya? Pernah lihat rutab belum? Kalau kurma kan yang hitam gitu ya. Itu sudah masak itu sudah matang. Tapi yang rutab, masih mengkal. Itu lebih enak lagi, apalagi jenis-jenis rutab, masya Allah nikmatnya bukan main. Kalau yang sudah nangis, kalau kurma yang ada sama kita itu terutama kurma Mesir, itu sebenarnya masih muda, tapi cara memasaknya gimana? Ditutup pakai karung, tutup pakai karung itu kan kurma itu punya sifat panas ya. Ditutup pakai karung terus akhirnya panas-panas, pas mungkin 2-3 pekan dibuka. Sudah matang itu yang kita lihat sekarang. Nah, tapi ada juga yang agak-agak sedikit-sedikit curang untuk meningkatkan manisnya itu dicampur dengan gula. Jadi kurma. Saya pernah lihat juga kurma itu satu keranjang. Tapi belum seperti kurma yang ada di Indonesia. Biar manisnya lebih, gula itu diaduk dengan air, disiramkan, ditutup, dimasak gitu. Nanti 2-3 pekan dibuka, sudah arahnya sudah agak-agak kelet gitu. Kalau bahasa orang Solo, kelet. Nah, makanan waktu itu dihidangkan. Ya, kurma yang sudah matang, kurma yang masih rutab tadi yang agak mengkal, dihidangkan. Karena saking senangnya, maka si pemuda Ansar ini, sahabat Nabi alaihi salam, itu berangkat pergi ke belakang rumah untuk nyembelih seekor kambing. Seekor kambing. Dan memang orang Arab itu, orang Arab secara umum terkenal kedermawanannya. Oh ya. HP-nya atau ini ya? Tapi enggak boleh dibawa pulang. Sama aja. Apa sih ini? Biar ada alasan bawa pulang. Jadi orang Arab itu terkenal dermawan. Dermawan terutama kepada tamu. Di Indonesia mungkin hanya sedikit sekali yang seperti itu. Mana? Teknologinya kurang mantap nih. Ini mungkin. Baik. Nah, orang Arab, kita cerita tentang orang Arab. Mungkin bisa ditiru oleh kita. Tapi sulit kayaknya. Jadi orang Arab itu, saya juga pernah merasakannya. Berulang-ulang. Kalau tamu datang, dan saya sekali lagi beberapa kali mengalaminya. Kalau tamu datang dari jauh, itu lihat, tamu datang, langsung bilang sama istrinya, siapkan satu ekor kambing. Kalau sekarang kan kita mikir, wah, satu ekor kambing berapa? Dipotongkan. Setelah itu dihidangkan, Rasul makan, Abu Bakar juga, Umar bin Khattab makan dengan kenyang. Setelah selesai kenyang semua, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tus'alunna an hadzal na'im. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat ini. Kalian keluar rumah dalam keadaan lapar, kembali lagi ke rumah sudah dalam keadaan kenyang. Nah, sekarang berapa banyak makanan yang sudah kita konsumsi, minuman enak, baju yang bagus, kesehatan, ilmu, kecerdasan, sekian banyak waktu. Kalau satu demi satu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa nikmat ini? Apakah kita sudah mempersiapkan jawabannya? Apakah kita sudah mempersiapkan jawabannya? Ini tentang harta. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab nanti. Kemudian pertanyaan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fi ma amila. Dia akan ditanya tentang ilmu yang dia dapatkan, sejauh mana dia telah mengamalkannya. Kita sudah sering mendengarkan kajian, pengajian di majelis taklim, nah, ajaran-ajaran Nabi Muhammad alaihi salam, tapi sampai sebatas mana, sampai sejauh apa kita mengamalkan ilmu tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang kita miliki dan tidak diamalkan itu justru akan menjadi sebab kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Nah, ikhwati fid din, ikhwan dan akhwat rahiman wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu bentuk pertanyaan. Beberapa bentuk pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita nanti di hari kiamat. Kembali kepada ayat dalam surat Al-Baqarah tadi, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Inilah sesungguhnya amanah, tanggung jawab, beban yang Allah berikan di masing-masing pundak kita. Kita diciptakan Allah itu bukan dibiarkan begitu saja. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariatnya, nah, mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Kemudian kita akan diwafatkan, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala demi mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun kecil sekali, nanti di hari kiamat dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang berbuat amal keburukan, demikian juga pada hari kiamat pun dia akan melihat hasilnya. Dan tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang ditetapkan Allah sebagai penduduk surga dimasukkan ke dalam surga. Yang ditetapkan Allah sebagai penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Setelah semuanya selesai, masing-masing kembali kepada tempat yang telah dijanjikan oleh Allah, maka yang namanya kematian pun akan mati. Yang namanya kematian itu akan mati. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Jadi kematian itu sendiri adalah makhluk. Kematian itu adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa dakhala ahlun nari nara. Kalau penduduk surga masuk ke dalam surga semuanya, penduduk neraka pun demikian sudah masuk semua ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kematian, makhluk yang bernama kematian itu dalam bentuk seekor domba besar sekali. Kemudian semua akan dipanggil. Disampaikan pada hari ini yang namanya kematian akan mati. Disembelih. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya mati. Ya. Semuanya kekal di neraka dan semuanya kekal di. Ini sebuah kepastian. Sebuah kematian. Tapi kalau orang komunis, orang yang gak kenal agama, anime, dan segala macam, yang tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak akan beriman yang dengan seperti ini. Tetapi kita sebagai seorang muslim, ingat pada salah satu rukun iman yang ditetapkan bahwasanya salah satu rukun iman adalah beriman terhadap al-yawm al-akhir, beriman dengan hari akhir. Kita harus beriman. Suatu hari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah itu ditantang debat dengan orang-orang komunis yang gak percaya adanya Tuhan, artinya mengingkari adanya Tuhan. Mereka meyakini bahwa alam semesta ini tercipta begitu saja dan setelah mati tidak ada lagi kehidupan. Kita kalau sudah mati ya mati, gak akan hidup lagi. Ditantang debat. akhirnya diputuskan, ya sudah kita debat. Tempatnya di mana? Ditentukan di masjid ini, masjid agung besar. Kaum muslimin diundang semua. Pada waktu yang telah ditentukan, hari yang telah ditentukan, ini orang-orang komunis yang enggak percaya adanya Tuhan sudah datang ke masjid tersebut. Nah, Imam Abu Hanifah datangnya telat. Pertemuannya pagi, siang baru datang. Kok dicaci maki ya Imam Abu Hanifah? Kamu ini sebagai imamnya kaum muslimin, ulamanya umat Islam, nah, mengingkari janji, enggak tepat waktu. Kata Imam Abu Hanifah, "Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Karena rumah saya sampai ke tempat ini harus melalui sebuah sungai. Melalui sebuah sungai. Jadi kadang-kadang ada kapal, ada tidak yang untuk menyeberangkan. Gak ada jembatan ya, terlalu lebar. Terlalu lebar. Jadi saya menunggu di situ. Ternyata waktu saya nunggu datang sebuah kapal besar sekali. Datang sebuah kapal, itu langsung berlabuh di pinggir, di dermaga, saya naik. Ternyata di situ nggak ada nahkodanya, nggak ada awak kapalnya. Kapal itu bergerak sendiri, teman-teman. Bongkar muat itu naik sendiri, pokoknya segala macam serba sendiri, mengarahkan ke sana kemari. Pokoknya serba sendiri kapal itu. Nggak ada nahkodanya, nggak ada ABK-nya, anak buah kapal nggak ada, awak kapalnya nggak ada. Pokoknya bergerak sendiri. Kata orang-orang komunis ini, bodoh kamu. Ini di hadapan umat Islam. Ya nggak mungkin. Yang gak mungkin kapal itu bisa datang sendiri menjemput anda di pinggir sungai terus bongkar muatan sendiri. Gak mungkin bongkar muatan sendiri kemudian pergi ke sana kemari sampai datang tempat kami. Gak mungkin. Gak mungkin bisa sendiri. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kapal saja itu tidak mungkin bergerak sendiri, lalu bagaimana dengan alam semesta ini? Pasti ada yang mengatur, pasti ada yang memelihara, pasti ada yang menentukan hukum-hukum dan peraturan. Diem. Oh iya ya. Sadar, baru percaya kalau memang alam semesta ini ada Rabb, ada zat yang mengaturnya, menguasai, yang menentukan rezeki dan tata tertib di dalamnya. Nah, mengikuti fidin rahimah wa rahimahumullah. Nah, jadi kita kembali lagi pada ayat ini. Jadi ayat wasaku yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ini maknanya sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah juga tentang doa yang diajarkan di dalam Islam untuk diucapkan para muslim dan muslimah ketika dia mendapatkan musibah. Doa apa yang dipanjatkan kalau dapat musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua ini akan kembali kepada Allah juga. Kita semuanya akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus ikut patuh tunduk dengan peraturan yang ditetapkan Allah, karena kita milik Allah. Kita itu ciptaan Allah, makhluknya. Kalau diperintahkan A, laksanakan A. Kalau diperintahkan B, laksanakan B. Kalau Allah melarang jangan seperti ini, jangan lakukan. Kalau Allah melarang jangan berbuat seperti itu, tidak boleh, jangan dilakukan. Karena kita semua adalah milik Allah, diatur sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, apa sih artinya muslim? Muslim itu berasal dari asal kata aslama yuslimu islaman muslimun. Apa arti muslimun? Muslimun itu adalah orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siap tunduk untuk diatur dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang muslim. Jadi kalau belum sampai pada tingkatan yang seperti ini, maka Islamnya belum sempurna. Belum tepat dikatakan sebagai seorang muslim yang sempurna. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita kembali kepada Allah? Mempertanggungjawabkan apa yang kita nanti masing-masing kita akan dihadapkan di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terbayangkan seberapa luasnya nanti pada mahsyar. Seberapa luasnya nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Tidak ada kezaliman, tidak ada kedustaan. siapapun yang berusaha untuk berdusta akan terlihat kedustaannya. Masing-masing kita akan dihadapkan, dipanggil Fulan bin Fulan, Mukhtar bin Rifai bin Salim, dipanggil di hadapan segenap manusia. Dan masing-masing nama kita akan disebut nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman." Masing-masing kalian, kata Rasul, pasti akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Jadi masing-masing kita akan langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah kamu berbuat demikian?" "Iya, ya Allah." "Kamu berbuat salah seperti ini?" "Iya." "Pada hari ini?" "Iya." "Jam seperti ini?" "Iya." Kalau orang mukmin mengakui, "Ya Allah, betul saya berbuat salah seperti ini. Saya pernah berbuat maksiat dosa pada hari ini, di kamar ini, bersama ini, teman-teman yang lain." Orang mukmin mengakui, orang yang beriman. Karena dia punya tauhid, punya iman yang kuat, Allah Subhanahu wa taala pun menghapuskan dosa-dosanya. Tapi kalau orang yang tidak beriman akan dibongkar di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha berdusta. "Tidak ya Allah, enggak pernah saya berbuat seperti ini. Tidak ya Allah, saya enggak pernah berbuat dosa seperti itu. Enggak pernah. Saya ini orang baik-baik." Berdusta mulutnya. Berdusta. Pada saat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Yasin, "Al-yauma nakhthimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, akan kami tutup dan kunci mulut mereka. Yang semula tadi berdusta, mulutnya dikunci. Mulutnya dikunci. "Wa tukallimuna aydihim," tangan-tangan mereka yang nanti yang berbicara. Jadi bayangkan tangan kita berbicara. Kalau kita ingin berdusta di hadapan Allah, ngomong ini. "Wa tashhadu arjuluhum," kaki-kaki mereka pun akan memberikan kesaksian. "Bima kanu yaksibun," memberikan kesaksian untuk perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Bahkan kulit-kulit kita pun akan turut andil berbicara, memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Benar ya Allah," tangan bicara ngomongnya. Kaki, kulit, "Benar ya Allah." Ini mulutnya terkunci. Kita mendengar suara tangan, kita mendengar suara kaki, mendengar suara kulit berbicara, "Betul ya Allah, fulan berbuat seperti ini, fulan berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini." Jadi tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikunci semua. Kita ingin mendustakan, tidak bisa. Padahal berapa banyak dosa yang kita berbuat, maksiat, dosa, maksiat, dosa, maksiat. Kewajiban-kewajiban kita tinggalkan. Sebagai seorang muslim, banyak kewajiban yang sudah kita tinggalkan selama ini. Banyak kewajiban yang sudah kita tinggalkan selama ini. Maka dalam pertemuan ini ada satu, hanya satu contoh saja yang akan saya jelaskan tentang satu bentuk kewajiban yang telah ditinggalkan oleh umat Islam, dan terlebih khusus lagi adalah para pemuda. Padahal dengan melaksanakan satu bentuk amalan ini, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para pemuda di zaman mulia, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu disampaikan, perlu disampaikan terus agar kita sadar apa sih tanggung jawab kita sebagai manusia. Bagaimana tugas kita selama ini? Apakah dilaksanakan, diamalkan dengan baik? Ataukah kita selama ini selalu lalai, lupa, lalai, lupa, lalai, lupa? Nah, kalau sekiranya kita khawatir, takut tidak lulus dalam ujian sekolah, kan? Ujian sekolah nggak lulus, takutnya bukan main, khawatir, nanti malu, diejek, dicemooh, malu. Atau kalau kita ikut perlombaan, perlombaan sudah harap-harap cemas, lulus ya, lulus ya. Bagaimana nanti dengan ujian akhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita seharusnya lebih khawatir lagi kalau tidak lulus di ujian terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditetapkan anta min ahli nar, kamu termasuk penduduk neraka. Ditetapkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Padahal neraka dengan sedemikian dahsyat siksa dan azabnya, siksa yang paling ringan kata Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Muslim dan sahabat yang lain. Kata Rasulullah SAW, azab siksa yang paling ringan di hari kiamat nanti dalam neraka itu sepasang sandal dipasang, sepasang sandal min jamradan yang terbuat dari bara api neraka. Kita disuruh pakai, waliyazubillah, disuruh pakai. Kemudian otak mendidih karena saking panasnya. Panasnya itu menembus tubuh dari kaki, badan sampai kepala mendidih. Ini azab siksa yang paling ringan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan siksa-siksa yang lain? Itu yang ada cuma sakit pedih, sakit pedih, sakit pedih. Enggak akan berakhir itu, enggak akan berujung selama-lamanya. Selama-lamanya enggak akan berakhir, enggak akan berujung. Seperti itu terus. Oleh karena itu nanti ada beberapa contoh dari salafun saleh, para ulama kita di zaman dahulu, generasi terbaik, generasi mulia. Bagaimana sebagian mereka akhirnya menangis tersedu-sedu karena mengingat siksa yang seperti ini. Khawatir dimasukkan ke dalam neraka dan tidak berhak masuk ke dalam surga. Ada sebagian ulama salaf sampai jatuh pingsan karena begitu takutnya. Ada juga sebagian salaf yang akhirnya mati, meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Karena takut, khawatir dirinya termasuk orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nanti ada pembahasan sendiri dan beberapa contohnya. Nah, ikhwati fiddin barakallahu fikum, ini harus selalu diingatkan kenapa? Agar kita sebagai generasi muda Islam di zaman ini, selain tuntutan zaman untuk kita punya kemampuan, untuk hidup dalam masyarakat, kita pun dituntut untuk memiliki jiwa dan mental seorang muslim, penuh dengan cahaya dari Al-Qur'an, bimbingan dari Allah dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk menjadi generasi yang mulia sebagaimana generasi awal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mempelajari sebab-sebab apa sajakah yang menjadikan mereka generasi pertama umat Islam sebagai generasi yang mulia. Sebabnya apa? Setelah kita mengerti sebab-sebab kemuliaan mereka, baru kita bisa mencontoh dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga demikian kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang membuat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka menerima dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan sepenuh hati. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian masuk ke dalam Islam kaffah, dengan secara utuh, sempurna, tidak setengah-setengah. Ini kekuatan umat Islam, masuk ke dalam Islam secara utuh, secara sempurna. Letak kekuatan umat Islam. Jadi kalau kita bayangkan para sahabat dulu, itu sepertinya mereka adalah manusia-manusia yang tidak pernah merasa lelah ya. Mati lagi. Mereka adalah manusia-manusia yang tidak pernah merasa lelah. Bayangkan ketika mereka berperang dari pagi semenjak terbitnya matahari sampai sore hari berperang. Tenaganya bukan main itu dikeluarkan. Malam berhenti, mulai salat isya sampai dengan subuh. Perkemahan pasukan umat Islam itu sudah ramai dengan bacaan Al-Quran. Seakan-akan nggak pernah merasa capek, nggak ada tidur, nggak ada istirahat. Ketika pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, sebagian kan ditawan oleh kaum Salibis, ditawan, dimasukkan di penjara. Nah, penjaga penjaranya ini kan memberikan ransum langsung ya, makanan jatah bawah tanah. Ketika masuk itu cuma din saja, penjaga penjaranya. Kenapa? Karena mendengar secara langsung pasukan Salahuddin Al-Ayyub yang ditangkap itu membaca Al-Quran. Kata orang kafir, orang salib, orang Nasrani, ajaib, aneh sekali. Dalam keadaan di penjara seperti ini masih juga bisa membaca Al-Quran. Kata kaum muslimin, justru dengan membaca Al-Quran ini kami merasakan ketenangan. Inilah letak kekuatan kami sebenarnya. Pantas kalau begitu pasukan Salahuddin Al-Ayyub sulit dikalahkan. Siang menjadi singa, malam itu seperti menjadi bayi anak kecil. Apa maksudnya? Kalau siang itu garangnya bukan main, buat ganas. Hawanya hawa membunuh, haus darah. Haus darah. Padahal kalau sudah lihat darah juga enggak diminum. Hawanya haus darah. Itu kalau siang. Tapi kalau sudah malam kayak anak kecil, kenapa? Nangis terus, nangis terus, nangis terus. Nah, orang-orang seperti inilah menjadi tulang punggung kekuatan Islam, dan orang-orang seperti inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Yang ditakuti musuh-musuh Islam. Nah, kalau kita ditanya kira-kira musuh-musuh Islam takut enggak dengan kita yang hadir di masjid ini? Takut enggak kira-kira? Ya enggak. Enggak takut. Kenapa? Karena hampir-hampir kita sama dengan mereka. Hampir-hampir kita sama dengan mereka, ibadahnya tidak, sholatnya juga keteteran kan gitu. Sholat sunnah apalagi. Nah, sholat wajib saja keteteran, apalagi sholat sunnahnya. Baca Al-Quran juga kalau malam satu ayat itu sudah syukur-syukur alhamdulillah. Satu ayat saja. Itu pun alif lam mim. Enggak akan ditakut. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, "Uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Kata Nabi Muhammad, saya diberi lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada siapapun dari kalangan para nabi. Salah satu dari lima keistimewaan yang disebutkan dalam hadis itu, "Nusirtu birra'bi nasirata syahri." Saya ditolong Allah Subhanahu wa taala dengan dihembuskannya rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Islam, padahal jaraknya masih satu bulan. Jarak perjalanan kaki. Kira-kira dari sini sampai mana nih kalau jalan kaki? Surabaya, satu bulan loh. Lebih ya? Solo Surabaya jalan kaki. Ini yang mapalan. Harus paham. Satu hari kalau jalan biasa berapa yang bisa ditempuh? Berapa kilometer? Iya, mapalan harus tahu. Masa enggak tahu? Kalau jalan santai dalam sehari berapa kilometer yang bisa ditempuh? 100. Karanganyar masuk 100. Hebat sekali, 100. Satu hari loh. Berapa Bang Arba? Atau belum dapat di Mapalan? Pasti udah dapat. Siapa yang tahu? Berapa? 30 km. Ya enggak? Ya enggak. Satu hari dari subuh sampai sore. Tapi jangan bilang pakai ginggang apa enggak. Ini meringankan tubuh apa enggak? Enggak pakai meringankan tubuh. Jalan biasa. Ya 30 km lah ya. Pakai enggak? Pakai. Daripada undur. Baik, 30 km. Solo Surabaya berapa kilometer? Masuk 500, 300. Muternya 200 km sendiri lah, Pacitan ini. Ya 300-400 lah. Berarti dari sini sampai Surabaya berapa hari kalau jalan kaki? Bulan. Masuk. 10 hari. Berarti masih kurang jauh. Berarti dari Solo sampai mana itu? Enggak bisa kali. Ada laut. Surabaya sampai Jakarta ya, jalan kaki. Nah, jarak yang demikian jauhnya itu kalau orang kafir musuh Islam itu dengar, wah Muhammad sama pasukannya udah keluar, gimana udah sampai sana, padahal perjalanan masih 1 bulan lagi, terus udah lari. Sudah nggak berani hadap-hadapan, itu nggak berani. Yang berani berhadap-hadapan itu pun sudah punya niat bunuh diri. Jadi bukannya pede percaya diri bisa mengalahkan, nggak, pasrah gitu loh, sudah mati aja. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sampai memberikan rasa takut demikian besar kepada musuh-musuh perjalanan sebulan. Dijelaskan oleh Imam Al-Tamani kenapa dikatakan 1 bulan, karena waktu itu hitungan jarak paling jauh itu 1 bulan. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti perjalanan 2 bulan, 3 bulan itu musuh Islam sudah takut. Nah kalau kita sekarang Amerika ya demikian dekatnya aja, nggak sampai perjalanan 1 bulan kan, cuma 4 jam dari Jakarta Los Angeles. Los Angeles itu kalau langsung, tapi kalau tinggal di sana kemarin lebih 1 hari. Nah, kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan iman. Iman mereka, takwa mereka betul-betul tinggi. Jadi kalau kita ingin sama seperti mereka, mendapatkan kemenangan-kemenangan, kita pun harus punya iman dan takwa sekuat iman dan takwa mereka. Sekuat dan iman dan takwa mereka. Nah, cara yang telah ditempuh oleh generasi pertama umat ini adalah dengan menanamkan kecintaan kepada anak-anak mereka terhadap Al-Qur'an yang dikirim. Jadi kalau kita ingin mulia seperti mereka, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah mempelajari Al-Qur'an. Dari kecil kita belajar Al-Qur'an. Kita yang sudah tua-tua seperti ini semua, sudah tua semua ini, yang sudah tua semua, kadang-kadang belum bisa baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Padahal kalau di zaman sahabat Rasulullah SAW, di zaman sahabat Rasulullah SAW, dari masih kecil itu sudah diajari Al-Qur'an, diajari Al-Qur'an. Bahkan ada satu kampung yang menjadi imam itu masih kecil, belum baligh. Karena satu kampung itu ternyata yang paling banyak hafalannya justru yang paling kecil, paling muda, diangkat jadi imam. Masih anak-anak. Jadi kadang-kadang kalau sujud auratnya kelihatan. Akhirnya orang-orang kampung sepakat, sudahlah kita kumpulkan uang, beli sarung, beli baju. Anak kecil gitu, sahabat, belikan baju, senang kali jadi imam. Baju baru, sarung baru. Kalau zaman sekarang enggak. Zaman sekarang yang sudah tua-tua, sepuh-sepuh, itu pun apa namanya bacaannya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ikhdinas siratal mustaqim. Selanjutnya salatan sama kemarin-kemarin. Hah? Ada yang tersinggung gak? Kalau tersinggung bagus. Kalau gak tersinggung itu baru repot. Nah, baik, disini kan kita bacakan beberapa contoh, beberapa contoh para sahabat, para ulama yang semenjak kecil itu sudah belajar Al-Quran. Saya menyampaikan seperti ini apa? Agar kita sadar bahwa selama ini kita sudah jauh tertinggal di belakang. Kita sudah jauh tertinggal di belakang. Coba bayangkan di negara Eropa, negara-negara Eropa, banyak kita mendapatkan profesor-profesor yang hafal Al-Qur'an. Padahal orang-orang kafir. Banyak di antara mereka yang hafal Bukhari Muslim, padahal orang-orang kafir. Faham tafsir, faham syarah hadis, ini banyak sekali. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam sendiri, untuk menghancurkan kaum muslim. Kita yang bertugas untuk menjadi garda terdepan ini, pasukan pelindung Islam. Helmnya aja digambar apa, ada namanya stiker gambarnya, kopiah, sarung, aku siap membela Islam. Tapi cuma gambarnya doang, gambarnya doang itu tidak ada bukti dan wujud nyata. Kalau ingin membela dan pertahankan Islam, jaga Al-Quran terlebih dahulu. Nah Al-Quran sekarang kan cuma jadi pajangan, penuh debu, kesana kemari diperlombakan. Yang diperlombakan cuma suaranya, bagus merdu, malas, bagus merdu, bagus merdu. Tapi kalau ditanya apa artinya, apa maknanya, sudah diamalkan atau belum, kosong, nonsen. Ternyata tidak. Nah, sehingga ikhwati fiddin barakallahu fikum, kita harus melihat ke belakang. Kemuliaan generasi muda Islam itu mereka dapatkan dari Al-Qur'an dan karena mereka mencintai sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, salah satu yang patut dibanggakan dalam generasi awal umat ini adalah sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu Abu Dhahhak. Zaid bin Thabit Abu Dhahhak Al-Ansari. Ketika beliau masih berusia muda, beliau telah diangkat oleh Nabi Muhammad alaihi salam sebagai juru tulis wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya banyak sekali istimewanya. Setelah Rasul meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq meninggal dunia dan kepemimpinan dipegang oleh Umar bin Khattab, maka Zaid bin Thabit selalu yang memiliki Zaid bin Thabit yang selalu menjadi pilihan Umar ketika untuk menggantikan beliau di kota Madinah apabila beliau keluar meninggalkan kota Madinah. Siapa yang ditunjuk menjadi pemimpin pejabat sementara khalifah, yaitu Zaid bin Thabit Abu Dhahhak radhiyallahu ta'ala. Jadi diceritakan oleh anaknya dari Zaid bin Thabit yaitu Kharijah, kata beliau, utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjamahul Madinah. Kata anaknya, ayahku itu diantar menemui Nabi Muhammad ketika beliau pertama kali datang di kota Madinah. Masih anak-anak, masih kecil. Maka keluarga kami mengatakan, ya Rasulullah, hadza ghulam min Bani Najjar. Ya Rasulullah, anak kecil ini asalnya dari Bani Najjar. Wa qad qara'a mimma unzila 'alaika 17 suratan. Ghulam itu masih belum baligh usianya, masih anak kecil. Dibawa masih kecil menemui Rasul, ya Rasul, anak ini dari Bani Najjar. Sebelum engkau datang di kota Madinah, anak ini sudah hafal 17 surat. Waktu itu padahal belum lengkap ayat lengkap Al-Qur'an. Tapi sudah 17 surat yang dihafalkan. Rasul heran. Coba bacakan 17 surat itu. Zaid bin Thabit yang masih kecil baca Al-Qur'an. Allah berfirman terus. Sampai selesai fa'ajabahu dzalik. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran tertengang. Menakjubkan sekali. Kemudian kata Nabi Muhammad alaihi salam kepada Zaid bin Thabit, ya Zaid, ta'allamni kitab Yahud fa inni wallahi ma amanuhum ala kitabi. Wahai Zaid, saya minta engkau untuk belajar bahasa orang Yahudi, bahasa Ibrani. Karena saya demi Allah tidak pernah merasa aman. Saya khawatir mereka selalu menipu saya. Jadi kalau dalam urusan tulis menulis surat menyurat dengan orang Yahudi, Rasul sallallahu alaihi wasallam butuh orang yang paham tentang bahasa mereka. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ketika beliau masih berusia 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala memanggil Zaid bin Thabit karena melihat Al-Qur'an itu belum digabungkan menjadi satu. Terpisah-pisah, ada yang bawa catatan satu surat, ada yang 12 surat, ada yang hafal sepenuh hati tetapi tidak ada catatannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq beserta beberapa sahabat yang lain mengambil inisiatif. Kalau hal ini dibiarkan terus berlanjut, hanya akan menyebabkan kelemahan Islam dan kaum muslimin. Al-Qur'an sebagai kitab suci, Al-Qur'an sebagai kitab suci itu belum dikumpulkan menjadi satu seperti yang kita lihat sekarang, terpisah-pisah. Maka para sahabat bermusyawarah, siapa yang pantas untuk melaksanakan tugas mulia ini. Nama yang mereka sebut sama, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Zaid bin Thabit dipanggil. Disampaikan, ya Zaid, kami memilih engkau melaksanakan tugas seperti ini. Kata Zaid bin Thabit, ya Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, Khalifah Rasul, sekiranya engkau perintahkan aku untuk memindahkan Gunung Uhud dari tempatnya ke tempat yang lain, itu lebih aku pilih dibandingkan aku melaksanakan tugas yang berat ini. Artinya kalau dipilih-pilih, diminta memilih antara memindahkan Gunung Uhud dengan mengumpulkan Al-Quran, Zaid bin Thabit lebih memilih memindahkan gunung. Walaupun sampai meninggal dunia mungkin jelas tidak akan selesai, kan gitu. Tapi itu lebih saya pilih daripada mengumpulkan Al-Quran, tugas berat. Karena dengan Al-Quran inilah kalimat kaum muslimin akan diper dari seluruh penjuru dunia, akan menjadi satu di bawah naungan satu Al-Quran, satu bentuk mushaf Al-Quran. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq terus memberikan nasihat, demikian juga dibantu Umar. Insyarah as-sadru, ternyata lapang dadanya, siap menerima tugas tersebut. Zaid bin Thabit, seorang pemuda, tugas berat seperti itu diterima, dikumpulkan satu di mana. Jadi mulai hari itu tim yang dipimpin Zaid bin Thabit sibuk bekerja. Semua sahabat didata, yang hafal Al-Quran lengkap dari awal hingga akhir didata, nama-namanya siapa saja. Satu-satu didatangi. Coba baca Al-Quran, baca, catat. Kemudian didata juga para sahabat yang punya catatan Al-Quran. Ada yang punya setengah Al-Quran, ada yang punya tiga juz, ada yang punya beberapa surat, dikumpulkan. Sahabat yang menulis Al-Quran melalui pelepah-pelepah kurma, dikumpulkan semua. Tulang belulang dikumpulkan semua. Sudah jadi satu terus. Akhirnya ditulis menjadi satu. Diberikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Coba berapa besar manfaatnya. Kita sekarang kaum muslimin yang hidup di dunia ini, hidup di dunia ini, Al-Quran menjadi pemersatu umat. Ternyata yang mengumpulkannya, yang telah berjasa besar untuk Islam dan kaum muslimin, adalah Zaid bin Thabit, seorang pemuda yang masih belia. Padahal di zaman itu masih banyak sahabat yang senior, yang lebih sering dan dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salam. Tetapi pekerjaan seberat ini, kata Abu Bakar dan Umar, membutuhkan tenaga muda. Membutuhkan tenaga muda yang masih kuat, nafasnya masih panjang. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita ingin melakukan perubahan di tengah masyarakat kita, ingin menjadikan tatanan masyarakat yang ada di sekitar kita menjadi baik, lingkungannya lingkungan Islami, ini membutuhkan tenaga anak-anak muda. Kalau kita kan sudah terlalu tua. Sepakat gak? Nah, sepakat. Kita termasuk generasi muda. Jadi kalau kita ingin menciptakan suasana yang Islami sebagaimana kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ini butuh anak-anak muda. Yang tua biarlah membimbing, memberikan nasihat. Tapi kita yang masih jiwa-jiwa muda ini, masih menggelora di dalam dada, harus siap ke sana kemari, berjuang, berkorban. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Dan para ulama untuk meniru sahabat Zaid bin Thabit dan sahabat-sahabat yang lain telah membuktikan masih berusia 10 tahun itu hafal Quran luar dalam. Hafal Quran luar dalam. Bahkan ada seorang ulama yang dalam usia 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran dengan 10 cara baca. Qira'ah asyarah artinya. Kalau kita di Indonesia kan cuma satu qira'ah, qira'ah asin namanya. Tapi kalau 10 cara baca sekaligus, itu enggak mudah. Jadi ada wadduhi wallayli idza tadi wallayli idza yarsyi. Kalau kita kan di Indonesia wallayli idza yarsya wan nahari idza tajalla. Tapi ada bacaannya wan nahari idza tajalli. Bukan e tapi agak ngambang, Arif ketawa, enggak boleh deh. Yang lainnya malah ketawa itu gitu. Itu 10 cara baca sekaligus dikuasai oleh namanya Abul Yaman Zaid ibn al-Hasan. Abul Yaman Zaid ibn al-Hasan masih berumur 10 tahun. Masih berumur 10 tahun sudah hafal Quran luar dalam. Satu titik komanya pun enggak ada yang lepas, enggak ada yang lupa. Ini salah satu keajaiban Islam dan salah satu bukti kebenaran Islam. Kitab suci mereka bisa dihafalkan. Perlu dicatat bahwa salah satu bentuk atau bukti kebenaran Islam, kitab suci mereka yaitu Al-Quran bisa dihafalkan. Tapi kalau agama-agama yang lain, tidak ada yang bisa hafalkan kitab suci mereka. Tidak ada yang bisa menghafalkan kitab suci mereka. Pernah kan saya pernah cerita juga kepada kalian. Dulu tadi perdebatan antara ibu-ibu muslimah, ibu-ibu pengajian nih. Ternyata di perumahannya ada seorang pendeta yang melakukan upaya kristenisasi. Terang-terangan itu kristenisasi. Ini Kristen gini. ini ibu-ibu ini, ibu-ibu muslimah yang senang ikut pengajian, datang. Pak, ini dah. Sekarang saya tantang panjenengan. Saya tantang panjenengan. Ada enggak pendeta yang hafal Injil dari awal ke akhir? Kalau bisa ngasih bukti ada yang hafal Injil dari awal ke akhir, enggak ada yang salah, saya ikut pisang. Ya sudah, setengahnya saja. Karena apa? Enggak mungkin orang bisa menghafalkan kitab Injil, enggak mungkin. Demi Allah tidak mungkin. Silakan coba. Silakan coba cari data maksudnya, bukan silakan coba hafalkan Injil enggak. Silakan cari data. Satu saja yang hafal Injil dari awal sampai akhir, tidak ada salahnya titik koma. Ingat loh, enggak ada salahnya titik koma. Enggak lupa-lupa. Sudah kalau enggak bisa semua setengahnya saja, Pak Pen. Pak Pen itu Pak Pendeta, Pak Pen. Ya sudah seperempatnya saja, Pak Pen. Diam. Pokoknya kalau bisa seperempatnya saya ikut jenengan. Akhirnya ya sudah begini, satu surat saja dalam Injil. Seperti ini. Akhirnya ibu-ibu langsung teriak lantang. Kalau umat Islam, Pak Pen. Kalau umat Islam, itu banyak anak-anak umat Islam yang itu hafal Al-Quran dari pertama sampai akhir, enggak ada yang salah, walau satu titik satu koma. Karena dalam Al-Quran enggak ada koma, ya. Ada koma enggak? Adanya titik. Yang jelas bahasanya seperti itu, untuk menunjukkan bahwa hafal luar kepala dari awal sampai akhir. Ini banyak kalau umat Islam, Pak Teman. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah beliau masih umur 10 tahun itu sudah hafal Quran dengan 10 cara baca. Dan enggak salah tuker gitu, tidak. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, "Wa hadza syai'un ma tahayya'a li ahadin qablah." Keistimewaan yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelum beliau tinggal itu. Jadi semenjak zaman sahabat sampai zaman beliau, itu tidak pernah didapatkan keajaiban seperti ini. Umur 10 tahun sudah hafal Quran lengkap dengan 10 cara bahasa. Nah, Masya Allah. Sepertinya untuk tahun depan, tahun depan kita harus buat lomba di SMA 1 Surakarta. Lomba hafal Quran dari awal sampai akhir, yang diikuti oleh siswa dan siswi SMA 1 Surakarta. Nanti SMA Karanganyar juga diundang. Kita sama-sama punya waktu 1 tahun. Wanera. Sirip. Yang dihafalkan dengan FA itu besi. CL itu kalsium. CLF klorofil. Ada senyawa baru ditemukan. Senyawa baru ditemukan, enggak tahu. Kalian udah tahu atau belum? MKI. Majelis Kerohanian Islam. Senyawa baru. Rumusnya juga baru, MKI. Mungkin perlu dimasukkan dalam tabel itu. Senyawaan dari ikhwan dan akhwat. Gimana? Wacana tadi bagus ya? Pemuda Islam, bangkitlah. Gimana? Yang kelas 3 masa? Kalau kelas 3 pasti mendukung, karena sudah lulus. Apalagi Randy. Gimana Randy? Hah? Oh iya, sudah lulus ya. Ini pertanyaan untuk kelas 1 dan kelas 2 ini. Gimana Dan? Panitianya kelas 3. Hadiah disiapkan kelas 3. Mobil Mercedes Baby Ben. Iya, gimana? Nanti urunan kita 1 juta, 1 juta ya. Baik, sekarang kita lihat para ulama belajar Al-Quran itu seperti apa. kalau kita ingin mulia seperti mereka. Salah satunya Al-Imam Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr, ini muridnya Ibn Abbas. Mujahid bin Jabr, muridnya Ibn Abbas. Kata Mujahid rahimahullah, "Arabtul Qur'ana thalatha arabatin 'ala Ibn Abbas, aqahu 'inda kulli ayatin as'aluhu fi ma nazalat wa kaifa kanat." Kata Imam Mujahid, saya pernah membaca Al-Qur'an di hadapan Ibn Abbas khatam sebanyak 3 kali. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai minal jinnati wan nas, itu 3 kali. Ini belum aneh. Yang ajaib, kata Mujahid, aqul inda kulli ayatin, setiap ayat satu ayat saya baca berhenti, saya pelajari. Aqaluhu fi ma nazalat, saya tanyakan kepada Ibnu Abbas, ayat ini kenapa diturunkan? Kapan diturunkan dan di mana diturunkan? Dan bagaimana cara ayat ini diturunkan? Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini turunnya kapan ya Ibnu Abbas? Di mana? Kenapa turun? Terus bagaimana cara turunnya waktu itu? Dijawabnya oleh begini. Sentus. Sudah selesai baru Ar-Rahmanir-Rahim. Ibn Abbas, ayat ini turunnya kapan? Hari apa? Kenapa diturunkan? Sebabnya apa? Bagaimana cara ayat ini diturunkan? Dijawab begini. Maliki yaumiddin. Nah gitu. Padahal berapa ayat itu? Jadi cerita yang pertama tadi, saya membaca Al-Quran sebanyak 3 kali di hadapan Ibnu Abbas, itu masih, wah kalau gitu saya mungkin bisa dalam setahun 3 kali bisa. Tapi ini 3 kali kalau cara belajarnya seperti ini dan tidak mesti setiap hari ketemu, kira-kira berapa tahun belajar Al-Quran? Ini menunjukkan gurunya yaitu Ibnu Abbas paham Al-Quran dan muridnya pun akhirnya mengikuti jejak gurunya. Tapi kalau kita ditanya surat An-Nas turunnya kapan, pasti jawabannya sama dan benar semua. Turunnya di zaman Rasul. Ya kan? Turunnya di zaman Rasul. Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tapi yang dimaksudkan oleh Mujahid bin Jabr, ayat ini diturunkan kapan? Harinya. Pagi, petang, sorenya, musim panas, musim dinginnya. Di mana ayat ini diturunkan? Kenapa diturunkan? Dan bagaimana caranya ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad? Lengkap, tepat sudah. Sudah lengkap sempurna. Ini cara belajarnya Mujahid bin Jabr para ulama kita. Sehingga tepat sekali apabila Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka. Sehingga benar apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, pujian, sanjungan kepada mereka semua sebagai generasi terbaik umat ini. Nah, sebagai generasi terbaik umat ini. Yang lain yaitu Bakr bin Ayyash. Kalau tadi Mujahid bin Jabr, sekarang contoh kedua Bakr bin Ayyash. Kata Bakr bin Ayyash, ta'allamtul Qur'ana min 'asimin khamsan khamsan wa lam ata'allam min ghairihi wa la qara'tu 'ala ghairihi. Saya belajar Al-Qur'an kepada 'Asim 5 ayat 5 ayat. Dan saya tidak mencari guru selain 'Asim. Dan saya tidak pernah membaca Al-Qur'an kepada selain 'Asim. Akhirnya jadi murid senior kepercayaan. Jadi baca Al-Qur'an 5 ayat, cara bacanya seperti ini, maknanya seperti ini, lima ayat. Gurunya satu aja. Nah, gurunya satu saja. Sampai-sampai kata Abu Bakar bin Ayyash, ikhtalaftu ila aqimin nahwa min thalath sinin fil harri wasyita'i wal matar hatta rubbama istahaytu min ahli masjid bani Ka'ab. Jadi demi belajar Al-Qur'an 3 tahun berturut-turut tidak pernah libur. Tidak ada acara libur akhir tahun, libur semester, mid-semester, enggak ada. Jadi 3 tahun itu terus belajar, satu hari saja tidak pernah libur. Kata Abu Bakar bin Ayyash muridnya, itu saya lakukan di musim panas, di musim hujan, di musim dingin tetap saya pulang pergi ke masjidnya Asim rahimahullah ta'ala demi belajar Al-Quran. Lah ini kita belajar Al-Quran belum paham sekali, dalam seminggu masuknya 3 kali itu sudah bagus sekali, sudah dapat nilai A. Ini beliau rahimahullah ta'ala setiap hari, setiap hari tidak pernah merasa takut, lelah pagi, siang, sore. Nah, pagi dan sore. Kemudian yang terakhir sebagai contoh sebelum kita istirahat, yaitu Al-Imam Syaqiq bin Salamah. Al-Imam Syaqiq bin Salamah rahimahullah ta'ala, Syaqiq bin Salamah. Kita ingin mengetahui kecerdasan yang Allah berikan kepada Al-Imam Syaqiq bin Salamah. Apa kata Imam Syaqiq bin Salamah? Annahu ta'allama al-Qur'ana fi syahrain. Al-Imam Syaqiq bin Salamah itu menghafalkan Al-Qur'an dalam rentang waktu 2 bulan saja. Hebat enggak? Kalau ada yang bilang enggak hebat, dia lebih hebat sebenarnya. Dalam 2 bulan hafal Al-Qur'an. Tidak ada lupa lagi. Dari awal sampai akhir 2 bulan saja. Ta'allama al-Qur'an fi syahrain. Kalau ditanya, ya berarti kecerdasan kita sama mereka beda, Ustaz. Kecerdasan itu datangnya dari Allah dan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mendapatkan kecerdasan yang seperti ini? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, dari kecil itu sudah tidak kenal namanya dosa, maksiat enggak kenal lagi. Maksiat sama dosa itu enggak kenal, lurus-lurus saja. Tapi kalau kita sudah hari ini maksiat, besok maksiat lagi. Hari ini sadar, definisi terus pertama. Baru keluar masjid, dijak kancane, ayo, nanti, rono, ngopo melu ae. Berangkat maksiat lagi. Padahal tadi baru di sok paling depan loh. Baru nangis, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau suruh ngapalkan Quran setahun lagi, hadiahnya Mercedes, baby band juga enggak ada yang ikut. Enggak ada yang ikut. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat sejenak insyaallah. Ada beberapa hal yang masih harus disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami serahkan ke panitia.